Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kita lanjutkan hadis berikutnya dari kitab Riyadhus Shalihin. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhu maqal قادم عيينة ابن هشام datang عيينة ابن هشام فنزل على ابن أخي beliau singgah dia datang singgah di rumah atau di tempat Ibni Akhi, berarti keponakan beliau. Ibni Akhi beri ponakan. Yani Al-Khur bin Qais. Keponakan ini bernama Al-Khur bin Qais. Wa kana yani Al-Khur bin Qais minan nafar alladhin idnihim Umar radhiyallahu an. Al-Khur bin Qais termasuk beberapa orang yang didekatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, termasuk Majlis Syura yang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dekat dengan mereka. Wa kana al-qurra ashab majlis Umar radhiyallahu anhu wa musyawaratihi kuhulan kanu asubana. Al-Qurra yang menjadi teman majlisnya Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang menduduki kedudukan sebagai orang yang dekat dengan beliau, dijadikan tempat musyawarah, itu ada yang kuhul, ada yang syubban, ada yang sudah tua, ada yang masih muda. Ini diantara manqabah Umar radhiyallahu anhu. Beliau adalah khairu hadhihi ummah ba'da nabiyha wa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tetapi beliau tetap ia memilih orang-orang alim untuk menjadi teman musyawarah. Faqala ini Uyainah. Qala di sini dhamir kembali kepada Uyainah bin Hisam. Faqala ini Uyainah bin Hisam libni akhi kepada Ibn Akhi, kepada Al-Khur bin Qais. Ya Ibn Akhi, wahai anak saudaraku, laka wajuhun inda hadal amir, yang engkau memiliki wajah yang memiliki kedudukan tempat di sisi amirin ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fasta'zin li alaih, mintakan izin agar aku bisa bertemu dengan dia. Ini minta syafaat. Syafaat untuk bisa bertemu dengan Nabi Muhammadin radhiyallahu anhu. Qala fasta'dhana fa'adana lahu Umar. Maka Al-Khur bin Qais pun memintakan izin agar pamannya Ibnu Uyainah bisa bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fa'adina lahu Umar, maka Umar pun radhiyallahu anhu mengizinkan untuk bertemu dengannya. Qala, falamma dakhala, ketika dia masuk, qala, berkata, hiya ibn al-Khattab, wa wallahi demi Allah, ma tu'tina jazla, wa la tahkum fina bil adl. Hai, wahai ibn al-Khattab, demi Allah, engkau tidaklah memberi kepada kami dengan banyak. Al-jazal jadi kathir. Wala tahkum fina bil adl. Ya, engkau tidak menetapkan hukum kepada kami di antara kami dengan adil. Ya, yang menunjukkan jafa yang ada padanya. Jafa yang ada pada Uyainah bin Hisam. Yang pertama memanggil Amirul Mukminin dengan namanya, Hayy ibn al-Khattab. Yang kedua menuduh Amirul Mukminin dengan bakhil, ma tu'tina al-jazla. Yang ketiga menuduhnya dengan seorang yang tidak adil, wa la tahkum fiha bil adl. Diizinkan masuk, ternyata demikian yang dia lakukan di hadapan Amirul Mukminin. Faghadiba Umar radhiyallahu anhu. Ketika mendengar ini, maka marahlah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada orang yang lancang ini. Ya, tidak beradab di hadapan Amirul Mukminin, memanggil namanya, menuduh dengan kebakhilan, menuduh tidak berhukum dengan adil. Padahal kita tahu bagaimana manqabah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, keadilan beliau, perhatian beliau kepada rakyatnya. Faghadiba Umar radhiyallahu an hatta hamma an yuqi'a bihi, hingga beliau pun berniat hendak menghukumnya, memukulnya, mencambuknya. Ya, ketika melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berhendak melakukan demikian, faqalahu al-Hur, berkatalah al-Hur, ini Hur bin Qais, ponakan Uyainah, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, inna Allah Ta'ala qala nabihi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, khudil afwa, iya, ambillah al-af, ini berikan maaf kepada orang-orang yang keliru, yang salah. Di antara penafsiran alaf, yakni khud ma tayassara linnas. Ya, ambil apa yang mudah, yang dilakukan, bisa dilakukan oleh orang-orang untukmu. Ya, ketika engkau memerintahkan kepada mereka, meminta mereka sesuatu, melakukan sesuatu dan sebatas itu mereka bisa melakukannya, maka khudlah, khud ma tayassara minan nas ma sahula lahum. Ini diantara penafsiran khudil afwa, bukan hanya sekedar memberi maaf dari keseluruhan mereka, bahkan kita memaafkan, menerima apa yang mudah yang mereka lakukan. Iya, yang terpenting mereka lakukan apa yang mampu mereka lakukan. Iya, ada usaha dari mereka. Wa'mur bil urfi, dan perintahlah dengan kebaikan, dengan satu yang ma'ruf. Wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah engkau dari orang-orang yang jahil. Asyahid yang terakhir, wa'arid anil jahilin. Wa inna hadza, dan orang ini, yakni Uyainah bin Hisam, mila jahilin, termasuk orang-orang yang jahil. Qala kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, wallahi demi Allah, ma jawazaha Umar hina talaha. Umar radhiyallahu anhu tidak berani untuk melampaui ayat ini, untuk ia melangkahi ayat ini, untuk melanggar ayat ini. Ketika dibacakan ayat ini, beliau pun tidak jadi marah, tidak jadi menghukum orang ini. Wa kana waqafan inda kitabillahi ta'ala. Dan Umar bin Khattab di antara manqabah beliau, di antara kelebihan keutamaan beliau adalah seorang yang waqaf. Ya, senantiasa berhenti, senantiasa mengikuti apa yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah. La ya tajawazuha, tidak melampaui apa yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Walaupun orang ini lancang di hadapan Amirul Mukminin dengan tiga kelancangan tadi saya sebutkan, memanggil Amirul Mukminin dengan nama Ya Abdul Khattab, menuduh sebagai dengan yang bakhil, tidak memberi kepada rakyatnya apa yang dibutuhkan mereka dengan banyak, ya, menuduh sebagai seorang yang tidak adil. Tapi ketika diingatkan oleh Al-Hur bin Qais ayat Allah Subhanahu wa taala, khudil afwa wa amur bil urfi wa adil jahidin, maka Umar pun tidak jadi marah atau tidak jadi menghukum orang ini, karena ini termasuk orang-orang yang jahil. Khairullah rahimana rahimakumullah. Sekali lagi, ini diantara hadis yang menunjukkan manqabah bagi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Adapun terkait dengan bab sabar adalah ini. Di antara hal yang bisa kita lakukan untuk bisa menahan diri kita dari melampiaskan amarah sehingga melakukan perbuatan-perbuatan yang akan kita sesali, ya, tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak baik sehingga akan kita sesali nanti, adalah ini. Mengingat-ingat apa yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah, perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ya, bagaimana yang harus kita lakukan menghadapi orang-orang jahil, menahan amarah, mengingat-ingat janji bagi orang-orang yang menahan amarah. Nah, sehingga kesimpulan tadi dari siang kita baca, adab-adab yang bisa kita lakukan ketika muncul satu hal yang membuat kita emosi, ya, agar kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang kita sesali. Ya, karena kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, banyak orang seperti ini keadaannya. Ya, gampang melepaskan, melontarkan ucapan ketika marah. Sebagian mereka gampang mentalak istrinya, sebagian mereka gampang mengayunkan tangannya. Ya, sehingga ketika sudah reda marah baru kemudian menyesal, kenapa mengucapkan demikian, kenapa melakukan demikian, yang dia sesali. Yang pertama, iya, dia berusaha sebisa mungkin untuk menahan diri, iya, mengontrol dirinya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Laisa syadidu bis-sara'ah, walakin asy-syadid man yamliku nafsahu indal ghadab." Orang yang kuat itu bukan yang pandai yang seringkali bisa menjatuhkan lawan ketika bertarung, tetapi orang yang kuat, yang hakiki, yang terpuji adalah yang bisa menahan dirinya ketika marah, mengontrol emosinya, mengontrol apa yang dia ucapkan, apa yang dia perbuat. Yang kedua, at-ta'awud, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang ketiga, berwudu. Yang keempat, merubah posisi kalau sedang berdiri, duduk, kalau duduk berbaring. Yang berikutnya, kalau tidak mampu juga masih ada amar yang sangat besar, suruh pergi keluar rumahnya kalau memang sedang dengan istri bertikai, keluar supaya tidak mengeluarkan ucapan-ucapan yang akan dia sesali, keluar. Iya, sampai reda baru pulang ke rumah, selesaikan dengan jernih. Iya, kemudian mengingat-ingat tadi apa keutamaan seorang yang bisa menahan ghaidh. Iya, man qadama ghaidhan wa huwa qadir ala infidahu, barang siapa yang mampu menahan amarah, kejengkelan, apabila mampu dia untuk melakukan, melampiaskan amarahnya, maka Allah akan panggil dia ala rusul khalaik, dipanggil di hadapan makhluk Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, hatta yukhayyirahu minal huril ain masya'a, disuruh milih mana bidadari yang mau dia inginkan. Iya. Berikutnya ini. Iya. Berbuatlah, berlakulah seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mencontoh bagaimana salaf. Iya, mereka waqafan. Senantiasa apa yang datang dalam Al-Qur'an Sunnah yang kita tahu tentang iya, marah, tentang bagaimana menghadapi orang jahil, ya kita terima, kita lakukan, kita amalkan la nujawizul Qur'an, jangan sampai kita melampaui, melangkahi, melanggar apa yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Namallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam.